Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-67 dari kitab Usulul Iman yang akan menceritakan seputar tahayyu'u malaki an-nafkhi fis-sur, kesiapan malaikat peniup sangkakala. Berkata al-muallif rahimahullah, rawa at-tirmidhi wa hassanahu wal hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'maru fayanfuhu. Qalu fama naqulu ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya pada nomor 2431, dan juga Al-Imamul Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku akan merasa senang sementara pemegang sangkakala telah memasukkan sangkakala itu ke mulutnya. Dan ia menundukkan dahinya dan menyiapkan pendengarannya. Ia menunggu kapan ia diperintah hingga ia akan meniupnya. Mereka berkata, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Wahai Rasul, beliau menyatakan, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan ia adalah sebaik-baik pelindung. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, هذا الحديث فيه ذكر خوف الرسول. Hadis ini padanya terdapat keterangan, penjelasan tentang takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma atla'ahu Allahu alaihi, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada beliau min anna malakan nafkhi fis sur qad tahayya'a lidzalika muntadhiran lil amri, yaitu bahwasanya malaikat peniup sangkakala telah bersiap-siap menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan kepada beliau untuk bisa melihat Jibril dalam wujud aslinya, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun diperlihatkan Allah tabaraka wa ta'ala bahwa malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala itu di dalam mulutnya dan ia telah bersiap-siap menunggu perintah Allah. Yang dengan ditiupnya sangkakala itu, maka akan musnah, akan binasa dan mati semua yang ada di alam semesta ini, kecuali yang diperkecualikan oleh Allah Azza wa Jal. Wa hadza fihi dalilun ala qurbi qiyamis sa'ah, maka di sini terdapat padanya dalil tentang semakin dekatnya hari kiamat. Tentang dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-63 berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Tahukah engkau bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Wa qiyamus sa'ati haulun 'azim. Dan hari kiamat ini kejadian yang terjadi padanya adalah suatu kengerian yang sangat besar. Suatu kondisi yang sangat menakutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ." Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Hari ketika kalian melihatnya, setiap wanita yang menyusui, dia melemparkan anak susuannya. Setiap wanita hamil, keguguran. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Namun sesungguhnya mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Bisa kita bayangkan, tentunya seorang ibu yang namanya ibu, yang begitu besar luar biasa kasih sayangnya kepada anaknya, apalagi yang sedang berada dalam penyusuannya, dalam susuannya. Orang tua terkadang rela untuk mengorbankan jiwanya mempertaruhkan nyawanya demi anaknya yang sangat ia cintai, si jantung hati, si birang tulang. Tapi ternyata subhanallah, kengerian di hari itu adalah suatu kengerian yang ternyata setiap wanita rela untuk melemparkan anak susuannya. Karena saking takutnya manusia, wanita hamil pun keguguran. Dialah hari di mana anak-anak kecil langsung beruban karenanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Syekh menyatakan, fa kaifa la yakhaful insanu min hadzal haul. Lalu bagaimana manusia tidak akan takut dengan kengerian itu? Wa la yasta'iddu lah, dan tidak bersiap-siap untuknya, untuk menghadapinya. Tentunya bukan dengan kekuatan badan kita. Tidak. Dengan banyaknya pengikut anak-anak kita yang membela kita. Tidak sama sekali. Namun persiapan yang dimaksudkan adalah persiapan amal saleh yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan rasa aman dan melindungi hambanya di hari yang memang tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya hadis yang ke-68. Hadis ini akan menjelaskan tentang Israfil yang merupakan malaikat peniup sangkakala. Ini termasuk dari Hamalatul Arsy, salah satu malaikat pemikul arsy, yang telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang terdahulu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa aku diberi izin untuk menceritakan tentang seorang malaikat dari malaikat pemikul arsy. Di mana malaikat pemikul arsy itu jarak dari telinganya ke bahunya itu 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Adapun hadis ini hadis yang ke-68, qala al-muallifu rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna malakan min hamalatil arsy yuqalu lahu Israfil zawiyatun min zawayal arsy ala kahilihi qad maraqat qadamahu fil ardis sabi'ati as-sufla wa maraqa ra'suhu minas sama'is sabi'atil 'ulya rawahu Abu Syaikh wa Abu Nu'aim fil Hilya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat dari malaikat-malaikat pemikul arsy yang dipanggil atau disebut dengan Israfil, sudut atau salah satu sudut dari sudut-sudut arsy itu berada di bahunya. Kedua kakinya telah menembus bumi ketujuh yang paling bawah, sementara kepalanya menembus langit yang ketujuh yang paling atas. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Dijelaskan oleh para ulama barakallahu fikum bahwa hadis ini bihadzal lafaz, dengan lafaz ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, yang lemah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun di sana ada hadis yang lain dengan derajat yang sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Udzina li an uhaddisa an malakin." Diberi izin kepadaku untuk menceritakan tentang seorang malaikat, "Qad maraqat rijlahu al-ardh as-sabi'ah," di mana kedua kakinya menembus bumi yang ketujuh, "wal 'arsy 'ala mankibihi," sementara arus berada di pundaknya. Yaqul, dia menyatakan, "Subhanaka aina kunta wa aina takunu." Ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, dan al-Imamul Albani rahimahullah naam menghukumi hadis ini dengan derajat sahih. Kurang lebih semakna dengan apa yang dinukilkan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Usulul Iman. Dijelaskan fadilatul Syaikh Al-Allam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, "Wa hadha dalilun akhar," ini dalil yang lain, "ala idhami khilqatil malaikah," tentang besarnya penciptaan malaikat, "fahadha malakun minal malaikah," maka ini satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, "qadamahu fit tabaqati sufla minal ardi," kedua kakinya berada pada tingkatan yang paling rendah dari bumi, lapisan ketujuh yang paling bawah, "wa ra'suhu qad ikhtaraqa tabaqata al-'ulya minas sama' as-sabi'ah," sementara kepalanya menembus naam tingkatan yang paling tinggi dari langit yang ketujuh. Naam. Kalau ada yang mungkin berpikir, tapi kok saya enggak kena ya, enggak keinjak oleh malaikat Israfil. Katanya kakinya menembus bumi paling bawah, kepalanya sampai ke atas langit yang ketujuh, arus di pundaknya. Ini perkara yang gaib barakallahu fikum. Naam, perkara yang gaib. Sebagaimana ketika kita mengetahui tentang sifat Jibril, lahu sittu mi'ati jinah, yang dia memiliki 600 sayap yang masing-masing per satu sayapnya sudah memenuhi ufuk timur dan barat. Naam. Maka ini barakallahu fikum, bahwa malaikat ini termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Maka Syekh menyatakan, "Wahada dalilun ala idhami khilqatihim wa hayatihim." Ini dalil tentang besarnya penciptaan dan bentuk malaikat. Baik, yang berikutnya hadis yang ke-69. Qala al-muallifu rahimahullah, "Wa rawa Abu Syekh anil auza'i qala laisa ahadun min khalqillahi ahsanu aw ahsana sawtan min Israfil fa idza akhadha fit tasbih qata'a ala ahli sab'i samawatin salatahum wa tasbihahum." Dan diriwayatkan Abu Syekh dari al-Auza'i, al-Imamul Auza'i, beliau berkata, "Tidak ada satu orang pun dari makhluk Allah yang lebih bagus suaranya dibandingkan Israfil. Apabila Israfil bertasbih, maka penduduk langit yang tujuh, mereka memutus salat dan tasbihnya mereka. Terpukau dengan suara Israfil alaihissalam." Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza fihi, di sini terdapat penjelasan dan faedah. Annallaha akrama Israfil bihusni shaut, bahwa Allah memuliakan Israfil dengan suara yang bagus. Wa annal malaikata tusghi li sautihi, dan malaikat-malaikat Allah yang lainnya, na'am barakallahu fikum, mereka langsung terfokuskan mendengarkan suara Israfil. Wa yadhhaluna an tasbihihim wa tahlilihim idza sami'uhu, dan mereka na'am melupakan atau melewatkan tasbih dan tahlilnya mereka ketika mendengarkan, na'am barakallahu fikum, suara malaikat Israfil alaihi salam. Mungkin bisa dicari sedikit pendekatan, mungkin kalau kita tiba-tiba mendengarkan suara azan, na'am suaranya indah, langsung terpaku. Suara siapa ini? Masya Allah. Na'am. Bagus. Ini baru suara ya, beberapa orang dari kita yang Allah karuniakan suara yang indah. Na'am. Lalu bagaimana dengan Israfil alaihi salam? Wallahu ta'ala a'lam, sampai sekarang ana belum diberi taufik untuk meneliti riwayat ini tentang kesahihan riwayat tersebut. Semoga Allah mudahkan di lain kesempatan. Kemudian Syekh menyatakan, wa min sadatihim, dan ini ucapan muallif penulis, wa min sadatihim, dan di antara pemimpin-pemimpin para malaikat, malakul maut alaihi salam, adalah malakul maut. Walam yaji musarrihan bismihi fil Quran, dan tidak datang penyebutan namanya dengan terang-terangan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan secara jelas siapa namanya malaikat maut itu. Wala fi al-ahadith as-sahihah, tidak pula di dalam hadith-hadith yang sahih. Wa qad jaa fi ba'dil athar, telah datang dalam sebagian athar, tasmiyatuhu bi Izrail, penamaannya dinamakan Izrail. Fallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Qalahu al-hafidhu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan penamaan malaikat maut yang dia termasuk dari sadat al-malaikah, tokoh-tokoh para malaikat, karena malaikat itu tidak sedikit, jumlahnya sangat banyak. Langit yang begitu besar dan luasnya, tidak ada jarak di sana per empat jari kecuali padanya ada malaikat yang ruku, yang sujud, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula al-baitul ma'mur, hiyal al-ka'bah yang lurus sejajar dengan al-ka'bah yang ada di bumi, masuk di dalamnya 70 ribu malaikat dalam setiap harinya dan tidak pernah kembali lagi. Namun apa yang disebutkan dari beberapa nama malaikat, Jibril, wa Mikail, wa Israfil, malakul maut, ini adalah sadat al-malaika. Naam. Tokoh-tokoh para malaikat, pembesar-pembesarnya mereka. Demikianlah kata Syekh Al-Fauzan, hakadha ja'at fil Quran, seperti itulah datang penyebutannya di dalam Al-Quran dengan penyebutan malakul maut, malaikat maut. Disebutkan dalam surah Sajdah ayat yang ke-11, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diberi tugas untuk mengurusi itu, mengurusi na'am nyawa, pencabutan nyawa. Walakin lam yusamma bi Izrail, tapi tidak dinamai Izrail. dan tidak sahih, kata Syekh, tidak sabit nama tertentu bagi malaikat maut, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadith-hadith yang sahihah. Wa innama qala Allah, Allah hanya menyatakan malakul maut, malaikat maut. Namun datang sebagaimana yang disebutkan di matan tadi, datang dalam sebagian asar bahwa namanya adalah Izrail, wallahu a'lam bisihhati dzalik. Naam, Allah yang lebih tahu tentang kesahihan dari riwayat tersebut. Artinya, naam barakallahu fikum, mereka para ulama tidak condong kepada pensahihan periwayatan, naam, bahwa nama malaikat maut adalah Izrail. Syekh menyatakan, intaha al-musannif al-an, penulis telah selesai dari penjelasan seputar besarnya penciptaan malaikat, ibadah mereka, ketakutan mereka kepada Allah, penjelasan tentang banyaknya jumlah mereka. Ini Syekh sudah selesai pembicaraan seputar permasalahan tadi. Ana ulangi, penjelasan tentang besarnya penciptaan malaikat, demikian pula penjelasan tentang ibadah mereka, rasa takut mereka kepada Allah, jumlah mereka. Naam, ini sudah berlalu pembahasannya. Thumma syara'a fi bayani a'malihim wa asnafihim. Naam, kemudian Syekh mulai memasuki penjelasan tentang tugas. Tentang tugas. Karena barakallahu fikum, masing-masing dari malaikat itu mereka memiliki tugas khusus yang Allah Azza wa Jalla embankan kepada mereka. Maka penulis menyatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa qala, innahum bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsam. Terkait dengan apa yang Allah persiapkan untuk mereka dari tugas-tugas, itu ada beberapa macam. Faminhum, di antara mereka adalah hamalatul arsh, para malaikat pemikul arsh. Kata Syekh Al-Fauzan, di antara deretan para malaikat itu adalah yang diberi tugas untuk memikul arsh. Dan sudah berlalu penjelasan tentang para malaikat pemikul arsh. Wa minhum, dan di antara mereka pula adalah alladzina hum haulal arsh, yang berada di sekitar arsh. Walihada qala al-musannifu rahimahullah, oleh karena itu penulis menyatakan, wa minhum al-karubiyun alladzina hum haulal arsh, yaitu para malaikat yang ada di sekitar arsh. Wahum ma'a hamalatil arsi asrafu al malaika. Mereka ini al-karubiyun tadi, yaitu alladzina hum haulal arsy, yang berada di sekeliling arsy. Mereka bersama para pemikul arsy ini adalah asyraful malaika, malaikat yang paling mulia. Wahum al-malaikatul muqarrabun, dan mereka adalah para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, lai yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih itu tidak enggan, tidak sombong untuk menjadi hamba Allah, sebagaimana pula tidak enggan untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, al-malaikatu al-muqarrabun, para malaikat al-muqarrabun yang posisi mereka paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian kata penulis, wa minhum, dan di antara mereka, sukanus samawati sab' ya'murunaha ibadatan da'imatan laylan wa naharan sabahan wa masa'an kama qala ta'ala yusabbihuna al-layla wa nahara la yafturun. Dan di antara mereka adalah para penghuni langit yang tujuh. Mereka memakmurkan langit itu dengan ibadah terus-menerus, malam dan siang, pagi dan sore. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Anbiya ayat ke-20, yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah lelah. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk na'am beribadah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, penjelasannya kurang lebih kita tidak kita bacakan. Wa minhum alladhina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur. Di antara malaikat itu ada yang silih berganti menuju al-baitul ma'mur. Naam. Kata Syekh Al-Fauzan, kama sabaqa, sebagaimana sudah berlalu, fa innal baitul ma'mur fis sama, baitul ma'mur yang ada di langit, naam, yang kita jelaskan, naam, hiyal al-ka'bah, bisa bermakna lurus sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi, atau dengan makna lain sebagaimana yang sudah dijelaskan dua makna ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi dimakmurkan manusia dengan ibadah kepada Allah, maka al-baitul ma'mur yang ada di langit juga dimakmurkan para malaikat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu yang ada di langit, ya ayata'aqabu alaihil malaikah. Naam, mereka terus bergantian. Naam, memasuki al-baitul ma'mur, setiap hari datang menjumpainya atau memasukinya 70 ribu malaikat, keluar dan tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Yang ini menunjukkan tentang betapa banyaknya jumlah para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya berkata penulis, qultu, aku katakan, al-zahiru anna alladhina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur sukkanus samawat, bahwa para malaikat yang terus bergantian memasuki al-baitul ma'mur adalah para penghuni langit, para penduduk langit. Naam. Artinya, kata Syekh Al-Fauzan, secara ringkas, mereka ini bukan malaikat yang lain dari selain penghuni langit yang tujuh. Ya, malaikat itu juga. Namun mereka memasuki al-baitul ma'mur dalam setiap harinya sebanyak 70 ribu, keluar dan tidak pernah kembali lagi, digantikan untuk masuk di dalamnya oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian Syekh menyatakan, wa minhum muwakkaluna bil jinan wa i'dadil karamati li ahliha wa tahiyati dhiyafa li sakiniha min malabis wa ma'akil wa masharib wa madaa' aw na'am wa masaq wa masakin wa ghairi dhalika mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di antara malaikat itu juga ada yang bertugas untuk mengurusi surga. Mereka mengatur, mempersiapkan pemuliaan untuk ahlul jannah, sudah disiapkan oleh mereka. Na'am, menyiapkan untuk menyambut tamu-tamu surga sebagai penghuninya. Dari pakaiannya, dari makanannya, dari minumannya, perhiasannya, tempat tinggalnya, semuanya disiapkan oleh para malaikat. Na'am, oleh malaikat yang mengurusi al-jinan, yang mengurusi surga dan yang lainnya, dari berbagai macam perkara yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Insyaallah akan kita lanjutkan esok biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.